Malam ini di sini kita duduk berdua, saling diam dan tak banyak bicara. Ada rasa curiga lewat tatap matamu, seakan benci kau pendam di sana. Aku tiada menyangka apa yang engkau pinta, secepat ini ingin berpisah. Katakan sejujurnya, jangan engkau sembunyi, di balik rindu kau simpan dusta. Aku rela menepat ikatan cinta kita, kalau memang yang kau inginkan. Mengapa malam ini semua baru terungkap? Kau simpan dia yang lain di matamu. Bukanlah perpisahan yang akan ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali. Natalia, kau jelas berubah. Natalia, kau membagi cinta. Aku insan biasa yang selalu tersisi, jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah. Katakan sejujurnya, jangan engkau sembunyi, di balik rindu kau simpan dusta. Aku rela melepas ikatan cinta kita, kalau memang yang kau inginkan. Mengapa semua baru terungkap? Kau simpan dia yang lain di matamu. Bukanlah perpisahan yang akan ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali. Natalia, kau jelas berubah. Kau membagi cinta. Aku insan biasa yang selalu tersisi, jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah. Natalia, kau membagi cinta. Aku insan biasa yang selalu tersisi, jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah.